orang Islam, manhajnya kaum muslimin, dan manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidaklah atau kuranglah tepat anggapan sebagian orang yang mengkucutkan dan menyempitkan mana mazhab dengan hal-hal yang dengan poin-poin tertentu, yang boleh jadi banyak orang yang mengatakannya itu tidak mengetahui apa maksudnya dan tidak bisa mendefinisikannya. Maka makna manhaj, yang dimaksud manhaj adalah semua ajaran Tuhan. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ketika menjelaskan likulin ja'ana minkum syir'ata wa minhaja, maka minhaj atau manhaj kata Ibnu Abbas adalah as-sunnah. Maka semua sunnah, semua ajaran Nabi SAW itulah manhaj kaum muslimin, itulah manhaj Ahlu Sunnah. Sikit. Waktu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu Al-Qur'anu wa mislahu wa mislahu ma'ahu wa ja'at sunnatu mutahharatu wa qad tuya fiha al-hikmatu wa uti sahibuha alaihi afdalus salati wassalam wa taslim jawami al-kalim kama fi qalihi buistu bi jawami al-kalim wa nusirtu bil-ru'bi wa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala madara wilayatihi ala hadihi al-mu'jizati wa bayanha qurban aw bu'dan kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala man adali waliyan faqad barazani bil muharabati wa fi riwayatin faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعده wala budda lahu minhu bal inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala sirra tajdidi dinihi fi awliyaihi kama fi hadisi Abi Hurairah inna Allah yab'athu li hadhihi ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinahu man yujaddidu laha dinaha wa kama fi hadisi Udul yahmilu hadha al-ilma li kulli khalqin uduluha wa yanfauna anhu tahrirul ghalin wa intiha lal mubtilin wa ta'wil al jahilin wa utiya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi Al-Qur'an wa mislahu dan semisal Al-Qur'an ma'ahu bersama Al-Qur'an yaitu sunnah. Maka Al-Qur'an, maka sunnah itu semisal dengan Al-Qur'an. Semisal dalam hal apa? Semisal dalam hujjah. Maka sunnah adalah hujjah sebagaimana Qur'an adalah hujjah. Kemudian yang kedua, semisal dalam wahyu. Sunnah adalah wahyu sebagaimana Al-Quran juga wahyu. Faja'ati sunnatul mutahharah, maka sunnah yang suci pun datang. Waqat tawiyat dan terkandung di dalamnya hikmah. Dan pemiliknya utia diberi jami' kalim

Dan yang terakhir adalah tentang judul kitab ini. Kalau di manuskrip, di salah satu manuskrip, yaitu yang beliau kasih tanda Dha, judulnya adalah Al-Furuq Al-Fariq Baina Auliya Rahman Wa Auliya Syaitan. Al-Furuq, beberapa perbedaan yang membedakan antara Auliya Rahman Wa Auliya Syaitan. Dan di manuskrip yang nomor 2, judulnya adalah kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman Wa Auliya Syaitan. Beliau katakan, waqad akhtartul unwan, aku memilih judul yang terkenal, yaitu judul yang ada pada manuskrip Ain. Apa alasan dia kenapa memilih judul Al-Furqan Baina Auliya Rahman Wa Auliya Syaitan? Karena huwallazi dzakarahu tilmidzu al-Bar. Karena judul inilah yang disebutkan oleh muridnya Ibn Taimiyah yang sangat berbakti, yaitu Ibn Qayyim Az-Zawjiyah dalam Risalah Ibn Qayyim, di mana Ibn Qayyim menyebutkan di risalah tersebut karya-karya gurunya. Ibn Qayyim punya satu risalah menyebutkan daftar nama-nama kitab-kitab karya gurunya. Dan disebutkan namanya adalah Al-Furqan. Fa'allah as'alu, maka kepada Allah aku meminta supaya Allah menerima dari kami ini amalku ini dengan penerimaan yang baik, dan merangka menolong agamanya dan membela akidah Islamiyah Salafiyah yang benar, min naz'ati syaitan wa hizbihi, dari dari pengurusan setan dan golongannya. Inna wali zalika wal qadir alaih, sehingga dialah yang mengurusi hal tersebut dan yang mampu mewujudkannya. Dan ada terjemahatul musannif, biografi penulis, yaitu biografi ringkas Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Umar. Terjemahatul musannif rahimallahu atau nasabuhu wa Syekhul Islam wa nisbatuhu nasabahu wa nisbatuhu wa Syekhul Islami Muhammadul Anami al-Mujahidu fil Ahkami Taqiyuddin, Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim, Ahmad ibn Abdul Halimi ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn Abdul Qasim ibn Hadith ibn Muhammad ibn Taimiyah Harali Al-Hambali. Wulida rahimahullah ta'ala. Kalau walada harus perempuan. Asar Rabi'ul Awali sanata ihda wa sitin wa sismi'atin min hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasha'atuhu wa talabuhu lil ilmi. Qadima waliduhu bi usratihi inda istila'i Tatari ala biladi ila Dahmasqa sanata sabi'in wa sitina wa sitin Wasit timi'atin Qara' al-Qur'ana akhada fikhal wal-usula al-walidihi wasami'a min khalq kathirin wa qara' al-arabiyyata ala ibn Abdul Qawiyyi summa akhada kitaba sibawaihi fata'amalahu wa fahimahu wa stadraka alaihi wa uniya bil hadithi wa sami'a al-kutuba sittata والمسندة مرات وأقبل على تفسير القرآن الكريم وبرز فيه وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك على أهله ورد على رؤسائهم وأخبارهم وأكبرهم وتأهل للفتوى والتدريس وله دون 20 سنة وتضلع في علم الحديث وحفظه حتى قالوا إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث وأفداه الله تعالى بكثرة الكتب وسرعة الحفظ

Dan beliau sendiri juga belum pernah melihat orang yang semisal beliau. Wa maraitu, dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah lebih ittiba kepada keduanya dibandingkan beliau. Kemudian Ibnu Daqiqil Ait mengatakan, lama setamak tu Ibnu Taimiyah, ketika aku kumpul ketemu dengan Ibnu Taimiyah, aku melihat Ibnu Taimiyah adalah seorang yang semua ilmu ada di depan matanya. Dia ambil yang dia inginkan dan dia tinggalkan yang tidak dia inginkan. Waqultu lahu, dan aku pernah berkata kepadanya, makuntu adzunnu, aku tidak pernah mengira Allah yubki, Allah baqiya yakhluqu mithlaka. Allah masih menciptakan manusia semisal dirimu. Ibnu, mungkin baca Nawardi, bahastu, aku membahas di hadapan beliau yaman satu hari, fa'asabtul makna, maka aku mendapatkan makna yang dimaksudkan, fa'kannani, maka beliau memanggilku dengan menyebut kunyahku, waqabbala baina aini al-yumna, waqabbala, dan beliau mencium di antara dua mataku yang dekat dengan yang kanan. Faqultu lahu, aku katakan, inna Ibnu Taimiyah ta fi kulli ulumi auhadu, ya Ibnu Taimiyah dalam semua ilmu adalah al-auhadu, satu-satunya, tiada duanya. Ahyaita dina Ahmad, engkau menghidupkan ajarannya Nabi Muhammad, wa syara'ah, dan syariatnya, ya Ahmad, wahai orang yang bernama Ahmad. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim. Kemudian karya-karya beliau, laqad utiya, Ibnu Taimiyah itu diberi anugerah al-yadatula, kemampuan yang luar biasa fi husni tasnif, menulis yang bagus. Nah, tidak semua orang itu pandai menulis. Wajudat al-ibarah, dan ungkapan kalimat-kalimat yang jud, yang jayid, yang baik, bertartib dan sistematis, bertaksim dan pembagian, bertabiyan dan penjelasan. Bagus dalam menjelaskan, bagus dalam membuat pembagian-pembagian dan membuat sistematika. Dan sungguh Allah telah lembekkan, lunakkan untuk beliau semua ilmu sebagaimana Allah melunakkan besi untuk Daud. Kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, wa ma'aba'ada, dan tidaklah, atau wa ma'aba'udu, dan aku tidaklah jauh jika aku mengatakan bahwa karya-karya beliau sampai saat ini telah sampai 500 jilid. Di antara yang terkenal adalah Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, dibantahan khusus untuk Rafidah, dan Darut Ta'arud Akal wa Nakal, ini sudah bantahan untuk orang-orang yang terkena pengaruh ilmu kalam, yang mengatakan bahwasanya akal itu bertentangan dengan nakal. Dan Sari Mil Maslul Ala Satimi Rasul, pedang yang terhunus bagi orang yang mencaci maki Rasul. Al-Jawab As-Sahih Liman Badala Dinil Masih, ini buku kristologinya Ibnu Taimiyah, 6 jilid, tebal-tebal. Al-Jawab As-Sahih, jawaban yang benar untuk orang yang mengganti-ganti agama Dinil Masih, ajarannya Isa. Maka seluruh Islam Taimiyah juga adalah kristolog. Bayan Talbis Salmiyah, dan Majmu Fatawa, dengan Iktidak Siratal Mustaqim. Maka sunnah Fa'lima Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim juga menulis daftar isi nama-nama buku-buku gurunya Ibnu Taimiyah. Awsala adadaha, dan Ibnu Taimiyah menyampaikan jumlahnya, disebut satu-satu sampai 321 judul. Ada yang risalah, ada yang buku ringkas, dan ada yang kitab besar. Akhirnya wafat beliau. Beliau wafat bukrah di pagi hari, hari Senin, tanggal 20 bulan Dzulqa'dah, yang merupakan bulan haram, pada tahun 728, dalam keadaan mati di penjara, mazluman, dalam status dizalimi, fil qatil Damaskus, di benteng kota Damaskus, dalam keadaan membawa bendera kebenaran, adhan menggigit, ala rayatil manhaj salafi, bendera manhaj salaf, dengan gigi geraham beliau, seorang yang berjihad karena Allah, seorang yang bersabar dan berharap pahala, dan tidak penakut, tidak pula berkeluh kesah, dan tidak pula merasa lemah.